ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة sekalian barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Allah Azza wa Jalla masih menakdirkan kepada kita untuk berusaha selalu menjaga keistiqomahan dengan mewujudkan talabul ilmi. Karena menuntut ilmu dan memahaminya adalah di antara sebab seorang akan menjadi orang yang faqih memahami agamanya. Ketika orang diberi kefahaman, maka Allah Ta'ala menjadikan kebaikan pada orang tersebut. Man yuridillah bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, niscaya dipahamkan terhadap agamanya. Kefahaman merupakan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang dikehendaki. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah untuk sepupunya Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, pahamkan kepada si anak ini. Karena Ibnu Abbas waktu itu masih anak-anak. Namun Rasulullah SAW mendoakan dengan doa yang terbaik bagi anak ini. Faqihu fiddin. Pahamkan dia terhadap agama. Wa'alimhu ta'wil. Ajarkan kepadanya tafsir Al-Quran. Demikianlah anugerah yang besar ketika seorang hamba diberikan kefahaman. Dan perkara yang sedang kita kaji dari ayat yang dibawakan oleh muallif rahimahullah tentang bab ingkar ala man arada tahakum ila ghairillahi wa rasulih. Sebelumnya kita membahas barang siapa yang mentaati ulama dan umara di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, berarti dia telah menjadikan sesembahan dari selain Allah. Pada bab ini Asy-Syaikh rahimahullah ingin menerangkan pengingkaran kepada orang yang punya keinginan. Apa yang dia inginkan? At-tahakum ila ghairillahi wa rasulih. Berhukum menjadikan hakim keputusan yang diambil kepada selain keputusan Allah dan Rasul. Dan ini barakallahu fikum telah kita sebutkan dalil yang pertama pada ayat As-Surat An-Nisa ayat 160. Kita masuk pada ayat berikutnya, yakni ayat kelanjutan dari bab wa idza qila lahum ta'alau. Dan pada ayat 61, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka. Mereka ini orang-orang yang di hatinya ada keraguan. Apa kata Allah? Ta'alau, kemari. Apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau, kemari. Ila ma anzalallah wa ila rasul, kemari. Menuju apa yang Allah telah turunkan, na'am, wa ila rasul, dan kepada apa yang telah diberikan kepada rasul. Yakni qala Allah, qala lahumun nas aqbilu. Apabila disampaikan kepada manusia, qala lahumun nas aqbilu, terimalah oleh kalian, menghadaplah kalian. Aqbilu, kemarilah, menghadap. Ila ma anzalallah, kepada apa yang Allah telah turunkan. Maksudnya apa? Minal Quran. Al-Quran. Kemarilah kepada Al-Quran kita berhukum. Wa ila Rasul. Kemarilah kepada apa yang Allah turunkan. Kepada Allah, kepada Rasul. Ya'ni nafsahu. Fi hayatihi. Kembali kepada Rasul sendiri. Ketika masih hidup. Wa sunnatihi ba'da wafatih. Dan kemarilah. Kembali kepada sunnahnya Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Ba'da mautihi. Setelah wafatnya. Berarti mana ayat? Apabila dikatakan. Kemari. Kita kembalikan urusan agama ini. Kepada Quran. Dan kepada sunnah yang sahih yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajakan yang mulia. Ajakan kemuliaan kembali kepada Quran dan sunnah. Sebagai patokan yang di ayat dan hadis yang dijaga oleh Allah. Wal murad huna ar-rasulu nafsuhu fi hayatih. Namun, kalau dilihat konteks ayat ini, yang dimaukan kepada Rasul, di sini adalah Rasul itu sendiri di masa hidupnya. Jadi ketika mereka diajak, kemari kepada Quran, kemari kepada dalil yang ditunjukkan oleh Rasul. Maka lihatlah. Ra'aital munafikin. Kata Allah, pada kalimat berikutnya, Allah berfirman, Ra'aital munafikin. Kamu melihat, engkau melihat Muhammad, orang-orang munafikin. Lihat, orang-orang munafikin, yasudduna anka sududa, mereka menolak. Anka sududa, menolak kepada ajakanmu dengan sepenuh penolakan. Betul-betul menolak, tak mau. Di dalam ayat ini, ro'aita. Apa yang dimaksud ro'aita? Ar-ru'ya huna ru'yatu hal. Yang dimaksud melihat di sini, melihat secara kenyataan, keadaan. Mungkin secara omongan, iya. Gih. Tapi ternyata keadaannya berbeda. Maka dikatakan, ro'aita di sini, ru'yatul hal. La ru'yatu basar, bukan melihat dengan mata. Mungkin ketika dipanggil, kemari, dia menghadap. Dengarkan, ya saya dengar. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Ternyata yang dimaksud adalah kenyataannya. Karena yang dibutuhkan bukan sekedar ucapan, tetapi yang dibutuhkan prakteknya. Jujur apa tidak? Maka dikatakan ra'aital munafikin, kau lihat orang munafik. Fahia dengan dalil, apa dalilnya? Kalau dikatakan melihat di sini bukan melihat dengan mata, tapi yang dimaukan melihat secara kenyataan. Dengan dalil qauluhu ta'alau, kemari. Fahia tadullu ala annahum laisa hadirin, ta'alau, kemari. Berarti menunjukkan mereka-mereka bukan orang yang hadir. Kemari, berarti mereka belum hadir. Indal makna. Ka'anama tusyahiduhum. Seolah mereka, engkau Muhammad, menyaksikan mereka. Jadi, ro'aita, engkau menyaksikan mereka nanti. Apa yang kau saksikan? Yasuddun, ini. Kamu akan menyaksikan. Yasudduna anka sududa. Yasuddun ayu'ridun. Berpaling dari engkau. Berpaling dari ajakanmu. I'radan secara memaling dengan kuliah menyeluruh. Betul-betul kau melihat mereka akan berpaling. Itulah orang munafik. Bukan orang mukmin. Itulah hakikat mereka orang munafik, walaupun ngakunya dirinya muslim. Jadi bedakan, mengaku dengan kenyataan itu memang beda. Mengaku boleh, saya muslim, boleh. Tapi dibutuhkan, mana bukti keislaman Anda? Mana bukti keimanan Anda? Jangan seperti orang munafik ini. Ra'aital munafikin, kamu lihat orang munafik. Apa pengertian munafik? Asy Shalih Fauzan hafizahullah menyebutkan ta'rif al-munafik huwa idharu al-islami wa abtanal kufri. Abharul islam wa abtanal kufr. Munafik itu orang yang menampakkan diri dengan Islam, menampakkan diri dengan keislaman, wa abtanal kufra, namun menyembunyikan kekufuran. Atau dengan makna idharul khair wa ibtanus syar, menampakkan kebaikan tapi menyembunyikan kejahatan. Itu munafik. Dan ini yang dilihat. Mereka ternyata berwajah dua. Wajahnya dua. Idza ja'al munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila datang kepada engkau wahai nabi orang-orang munafik, apa yang kau lihat? Saya bersaksi tidak ada sesembahan kecuali Allah. Dan saya bersaksi engkau adalah utusan Allah. Itu di depan beliau. Namun ternyata mereka bersumpah, wallahi Anda utusan Allah. Berani bersumpah di hadapan nabi. Namun Allah bongkar isi hatinya. Mungkin orang bisa ditipu, dikelabui dengan ucapan dan penampilan. Namun Allah tidak bisa ditipu. Dan orang mukmin pun tidak bisa ditipu. Ternyata apa? Ittakhadu aymanahum junnah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah itu hanya sebagai tameng. Supaya dikatakan orang yang jujur. Supaya dikatakan orang yang benar. Tapi hakikatnya di hatinya ada kejahatan kepada nabi. Itu munafik. Itu di zaman beliau. Karena orang munafik itu muncul ketika mereka tidak mampu melawan. Kalau orang musyrik kafir Mekah berani melawan terang-terangan. Namun ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang musyrikin kafirin yang ada di kota Madinah bersembunyi supaya tidak diperang. Sebagaimana musyrikin Mekah yang terang-terangan mengangkat senjata melawan Nabi, mereka bersembunyi. Dan ini jahat. Dan ini diistilahkan penjahat di dalam selimut, musuh dalam selimut. Ini lebih ngeri, lebih membahayakan. Namun Allah Maha Penyayang. Setelah turun surat Munafikin, terbongkar kejahatan mereka. Yang selama ini disembunyikan, sekarang dibuktikan oleh Allah. Itu orang munafik. Kamu lihat ta'rifuhum min lahnil qaul. Kau lihat ucapannya yang menggiurkan orang. Tuwajibuka azzamuhum. Kamu kagum dengan penampilan-penampilan mereka. Namun ka'annahum khusubum musannadah. Namun penampilan mereka seperti kayu yang bersandar kepada sesuatu yang lemah. Itulah munafik. Penampilannya meyakinkan, ucapannya menggiurkan, namun hakikatnya itu musuh bagi Islam dan kaum muslimin. Dan itu muncul zaman dulu. Kalau zaman dahulu saja mereka muncul, apalagi zaman sekarang? Apalagi di zaman sekarang? Tentu akan lebih banyak lagi orang-orang yang menampakkan Islam tapi hakikatnya menghancurkan kaum muslimin sendiri. Merobohkan pondasi-pondasi Islam dan ajaran Islam. Siapa dia? Mengaku muslim. Bahkan punya gelar Islam. Alumni dari Eropa sana. Sarjana Islam tapi belajar di negeri-negeri orang kafir. Sehingga lihat hasilnya. Membikin ucapan-ucapan yang kaum muslimin suka ragu. Supaya ragu. Assalamualaikum kita ganti. Dengan kalimat yang lebih enak didengar telinga. Diganti sunnah. Selamat pagi lah. Atau kalimat yang lebih enak didengar kata mereka. Kita jangan terlalu menampakkan keislaman. Nanti orang tidak tertarik dengan Islam. Barakallahu fiik. Lalu disuruh penampilan seperti siapa? Seperti mereka orang-orang kafirin. Sehingga masyarakat muslimin ini ada. Di zaman dulu saja ada, apalagi zaman sekarang. Makanya Allah katakan dalam ayat ini, Rasulullah SAW diingatkan, ra'aital munafikin. Kang engkau melihat orang-orang munafik keadaan mereka. Ra'aital munafikin, kembali kepada kitab, sebagai jawab. Idza wa kalimatu sadda tustakmalu lazimah. Dan kalimat yasudduna anka sududa digunakan dalam bentuk fi'il yang lazim. Ai yusifu biha shakhsu wa la yata'addah ila ghairihi. Engkau lihat orang munafik itu berpaling. Orang munafik itu berpaling dengan betul-betul berpaling ketika diajak. Mari kembali kepada Quran. Apa kata mereka? Quran itu zaman dulu. Sudah tidak pas pada zaman sekarang. Ini ucapan munafik. Itu kan di sana, di tanah padang pasir. Itu tidak cocok di negeri kita. Syariat itu di sana zaman dulu, bukan zaman sekarang. Ini ucapan munafik. Yang di hatinya ada kejahatan kepada Islam. Bisa kamu lihat. Dia menolak dengan sududa. Menolak dengan betul-betul menolak. Wa masdaru hasududun. Yasudun. Itu fi'il dan masdarnya sudud, penolakan. Kama fi hadhil ayah. Wa muta'addiyah ay sadda ghairah. Kalau dijadikan fi'il muta'addi, muta'addi yang membutuhkan maf'ul, mereka menolak, menghalangi orang lain. Itu kalau yasuddu'an. Kalau fi'ilnya diterjemah dengan makna fi'il yang lazim, tidak butuh maf'ul, berarti mereka sendiri menolak mentah-mentah ayat dan hadis Nabi. Kalau diterjemah dengan fi'il yang muta'addi, berarti maknanya apa? Menghalang-halangi orang lain. Jangan ikuti Quran. Jangan mengikuti dalil. Sudah yang sudah ada ini saja kita ikuti, walaupun tidak ada dalilnya. Ya. Lalu ibadah pakai apa kalau bukan pakai dalil? Inilah orang-orang yang munafik. Itulah yang disebut oleh Allah Ta'ala munafik. Maka dikatakan dalam Al-Quran, kalau diterjemah dengan fi'il yang muta'addi, wasaddukum anil masjidil haram. Allah mengisahkan tentang orang-orang musyrikin. Orang musyrikin yang mereka yasaddukum, menghalang-halangi kalian, anil masjidil haram, untuk mendatangi masjidil haram. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin umrah atau haji, orang-orang musyrikin menghalang-halangi. Orang ingin beribadah, mereka menghalang-halangi Rasul dan para sahabat yang ingin memakmurkan masjidnya Allah. Itulah orang musyrikin. Kalau ini sudut diterjemah dengan fi'il yang muta'addi. Tapi kalau diterjemah fi'il yang lazim, karena memang itu asalnya fi'il lazim, berarti mereka menghalang-halangi, menolak dirinya, menghalang-halangi dirinya sendiri, tidak mau. Itulah sifat munafik. Barakallahu fikum. Sehingga kata Ibnu Qayyim, ayat ini dalil ala annahu man du'iya ila tahkimil kitabi was sunnah fata'ba annahu minal munafikin. Kata Ibnu Qayyim, ayat ini sebagai dalil. Barang siapa yang diajak kepada hukumnya Allah Al-Quran, wa sunnah, diajak kepada sunnahnya Nabi, ajarannya Nabi, dalil yang sahih yang dipraktikkan Nabi, fata'ba, lalu dia menolak. Kata Ibnu Qayyim, itu bukti annahu minal munafikin. Dia orang munafik. Kenapa dia munafik? Karena sifat orang mukmin tidak seperti itu. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Tidak lain ucapan orang mukmin. Innama qaulal mu'minin. Ucapan orang mukmin apabila diajak. Apabila diajak kepada Allah dan Rasul, Quran dan Sunnah. Ayakulu sami'na wa ata'na. Mereka pun mengatakan sami'na wa ata'na. Itu orang mukmin. Jelas nampak tunduk ketika dibacakan ayat sami'na wa ata'na. Ketika dibacakan hadis yang sahih sami'na wa ata'na. Itu orang mukmin. Maka nali mukminin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas mukmin laki mukmin perempuan, tidak pantas apabila Allah Ta'ala telah memutuskan suatu perkara, apabila Rasul telah memutuskan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, lalu mereka memaksiat. Mereka memaksiati keputusan Allah dan Rasul. Tidak pantas. Karena sifatnya orang mukmin percaya. Itu hadis sahih? Iya, saya percaya. Kalau itu hadis sahih, riwayatnya, sanadnya nyambung kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka hadis yang sahih kami terima. Walaupun akal kadang belum bisa memahami dengan benar. Bukan akalnya yang harus kemudian kita kedepankan. Akal kita lemah. Itu seharusnya. Lau kana dinu birra'yi. Kalau agama itu diterima hanya sekedar pakai akal-akalan. Lakana mashul tahtal khufi aula min a'lah. Kata Ali bin Abi Thalib. Niscaya mengusap khuf bagian bawah. Orang kalau wudu, kemudian setelah wudu memakai khuf, sepatu khuf, kemudian ketika dia batal mengulangi wudu, maka wudunya cukup mengusap bagian atas sepatunya, khufnya. Padahal secara mata, akal, yang kotor bawahnya. Lalu kenapa itu usap bagian atasnya bukan bawahnya? Karena demikianlah sunnah. Ajaran yang dipraktekkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang kotor kan bawahnya. Kenapa itu usap atasnya? Itulah akal harus tunduk. Barakallahu fikum. Sehingga sifat munafik jelas. Menolak, menentang ketika diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka lebih mantap dengan pendapat gurunya. Imamnya, walaupun salah. Salah-salah juga ucapan imam. Kalau itu imam salah, bukan kita ikuti. Semua imam-imam kita, dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semuanya sepakat kembali kepada Quran dan Sunnah. Kullu qawlin yuqbal wa yurad, kata Imam Malik. Semua ucapan bisa diterima, bisa ditolak, termasuk ucapan saya. Illa sahibu hadal qabr. Sambil mengisyaratkan ke kuburan Nabi. Kecuali penghuni kuburan ini loh, Rasul ini loh. Itu Imam Malik. Imam Ahlul Madinah. Jadi, jangan mengikuti hawa nafsu. Saya cocoknya sama imam ini. Saya cocoknya sama ucapan guru saya ini. Dicek dulu ucapan guru kita, syekh kita, imam kita. Sesuai dengan bimbingan Quran dan sunnah yang dipahami oleh salaf apa tidak. Dan bagaimana praktek mereka. Sehingga kita akan mengikuti dalil, bukan mengikuti keinginan hawa nafsu kita. Selanjutnya, ayat berikutnya. Kalau antum lihat asbabun nuzul ayat ini, asbabun nuzul ayat ini, itu dikisahkan ketika ada dua orang berselisih. Terjadi perselisihan antara dua orang. Maka kemudian, satu di antaranya orang munafik. Yang mereka yazumun dirinya orang mukmin, ya. Dan antara orang Yahudi terjadi perselisihan antara orang munafik dengan orang Yahudi. Maka orang Yahudi berkata, natahakam ila Muhammad. Mari kita berhukum kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa orang ini, Yahudi ini memilih perselisihan ini kita kembalikan kepada Nabi Muhammad? Hah? Karena orang Yahudi ini tahu, Nabi itu tidak mau menerima suap. La yahudu riswah, tidak menerima suap. Begitu. Wa qala al-munafiq, Namun orang munafik ini natahakam ila Ka'ab ibn al-Asraf al-Yahud. Tidak, saya tidak mau berhukum, meminta hukum keputusan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal dia mengaku muslim. Tetapi kata orang munafik, kita mengembalikan perselisihan ini kepada Ka'ab ibni Asraf Yahudi. Kenapa? Orang munafik ini tahu, karena Ka'ab bin Asraf mau menerima suap. Li'annahu ya'khudhu riswah, karena dia suka menerima suap. Orang Yahudi. Begitu. Padahal orang munafik ini mengaku dirinya mukmin. Padahal mengaku dirinya muslim. Lalu Allah turunkan ayat ini. Alam tara ila ladina yas'umun annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuridun ayatahakamu ila taghut. Itu kalau kita lihat asbabu an-nuzulil ayah. Baik. Ayat berikutnya kita lihat orang munafik ini, mereka lebih suka berhukum dengan hukumnya Yahudi, malah menolak hukum yang diputuskan oleh Rasul, sehingga mereka sangat mencintai orang kafir. Kepada orang mukminin memusuhi dengan keras. Ini terbalik. Seharusnya orang mukmin membenci kekufuran, kesyirikan, membenci kemaksiatan, malah mereka melindungi, membela. Ketika melihat seorang mukmin beribadah di atas Quran dan Sunnah, benci. Ini terbalik. Dan ini sifat munafik. Ayat berikutnya. Fakaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim summa ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Fakaifa idza asabathum, pada ayat berikutnya. Maka bagaimana, kata Allah, idza asabathum musibah, kalau menimpa kepada mereka satu musibah. Ini menimpa orang-orang munafik satu musibah. Bima qaddamat aydihim, dengan sebab apa yang mereka telah lakukan. Summa ja'u kayahlifuna billah, lalu mereka datang menghadap engkau Nabi sambil bersumpah, wallahi wallahi wallahi, in aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Mereka sambil mengatakan, kami tidaklah berkeinginan. Lihat. Kami tidaklah bermaksud berkeinginan kecuali ihsanan wa tawfiqa, kebaikan dan taufik dari Allah. Lihat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya di suatu saat dalam sebuah perjalanan, orang munafik ini di tengah jalan sambil ngobrol. Apa obrolan mereka? Tidaklah kalian tahu. Apakah kamu tidak melihat para qurra'una, para sahabat, para pembaca-pembaca Quran? Arghabu butunan, mereka itu orang yang suka makan. Wa adzabu lisanan, paling dusta kalau bicara. Wa ajbanu inda liqa, paling pengecut kalau ketemu musuh. Itu sahabat. Kamu lihat enggak? Para qurra, para pembaca-pembaca Quran itu. Maksudnya siapa? Sahabat Nabi. Mereka sambil ngobrol santai. Ucapan ini terdengar oleh sahabat yang lain. maka segera lari menemui Nabi, ingin melaporkan. Ini loh, ada orang bicara seperti ini. Katanya para sahabat-sahabat, para pembaca Quran itu orang yang arghabu butunan, paling demen makan. Hobinya makan. Mereka pengecut. Mereka pendusta. Mereka yang bicara munafik. Sahabat ini mengejar Nabi, ingin lapor. Belum sampai sahabat menemui Nabi, turun ayat. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan menggunakan ayat, dengan nama Allah, ayat, rasulnya, kalian berolok-olok? Ya? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan beralasan. Karena kalian telah kufur setelah iman. Lihat. Kufur setelah iman. Tadinya iman. Tapi dengan mengolok-olok para qurra, para sahabat, mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad kafartum, kalian kufur. Begitu. Maka orang yang ngomong ini tadi mengejar Nabi. Dalam kisahnya Nabi di atas kudanya sambil mengatakan, ya Rasulullah, kami hanya main-main saja. Kami hanya sendoguro saja. Kami hanya main-main, tidak serius. Maka sambil memegang tali kekang kudanya beliau, kakinya itu mengenai batu-batu. Minta uzur, minta maaf. Itulah ucapan-ucapan yang muncul dari orang munafik. Maka di sini disebutkan, apabila, bagaimana apabila menimpa mereka suatu musibah. Ya? Suatu musibah karena sebab perbuatan mereka sendiri yang mereka lakukan. Contohnya tadi mengolok-olok. Sehingga turun ayat ini, qad kafartum, kalian jadi kufur. Barakallahu fikum. Di sini fakaifa disebut dalam bahasa Arab istibhamu huna yuraddu bihi ta'ajjub. Kaifa di sini huruf istibham, huruf untuk bertanya. Yang dimaksud ta'ajjub. Hal yang aneh. Sungguh aneh bagi mereka. Kaifa haluhum idza asabathum musibah. Keanehan yang menimpa mereka, yang keadaan mereka apabila terkena musibah. Musibah di sini ada dua macam. Wal musibah huna tasmulu musibatus syar'iyyah wad dunyawiyyah. Musibah dalam ayat ini kata Syekh Utsaimin ada dua jenis makna musibah. Yang pertama, musibah syar'iyah. Yang kedua, musibah dunyawiyah. Kenapa? Li'adami tudadi maknayain. Karena dua makna musibah ini tidak saling bertentangan. Kalau diterjemah dua makna ini. Apa yang dimaksud musibah dunyawiyah? Fadunyawiyah mislu al-faqru wal-jadbu. Dunyawiyah seperti musibah kena kefakiran. Musibah dunia seperti al-jadbu, peceklik. Wa ma'asbah dzalik. Dan yang sejenis dari itu, ketika mereka kekurangan harta ditimpa peceklik, atau yang sejenis itu, yatun, mereka datang menemui Nabi. Yasukun ila Nabi, mengaduhkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yakulun, sambil berkata, asabatna hadil masaib, telah menimpa kepada kami kefakiran peceklik. Wa nahnu ma aradna ila ihsana wa tawfiqa, sedangkan kami berbuat tadi diantaranya mengolok-olok tadi, ya, bukanlah, tidaklah kecuali kami menginginkan kebaikan, tidaklah kecuali menginginkan taufik. Itu kalau maknanya musibah duniawiyah. Musibah duniawiyah lebih ringan, ya, lebih ringan. Ceklik, kefakiran, sesuatu yang ringan. Kenapa? Karena Nabi berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah-musibah itu menimpa pada agama kami. Kalau musibah kefakiran, barakallahu fikum, Nabi juga diuji dengan kefakiran. Sampai harus mengganjal dengan batu. Ya? Kainnya, sirwalnya dikasih batu untuk supaya tegak. Karena tidak ada makanan. Ujian para nabi pada kekasih Allah. Kalau kita diuji dengan kefakiran, ya wajar. Karena sedang mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Itu lebih ringan. Ya. Tetapi yang lebih parah, musibah syar'iyah. Apa itu musibah syar'iyah? Idza adhara Allahu wa rasuluhu ala amrihim. Apabila Allah menampakkan, idza adhara Allahu wa rasuluhu ala amrihim, apabila Allah dan Rasulnya menampakkan terhadap urusan mereka, khafu, mereka takut. Wa qalu, dan mereka berkata, ya Rasulullah, ma radna ilal ihsana wa tawfiqa. Tidaklah kami berbuat itu kecuali kebaikan dan taufik. Begitu munafik. Di hadapan Nabi seolah mendukung Nabi dan sahabat, tapi di belakang. Humul ladzina yaqulun la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ard. Mereka di belakang berkata, jangan kalian bantu, jangan kau bantu Nabi dan para sahabat. Perjuangannya jangan dibantu. Hatta yanfaddu, sehingga nanti mereka akan bubar. Lihat, dikira kalau tidak membantu mereka, dakwahnya akan berhenti. Walillah khazainus samawati wal ardh, milik Allah simpanan-simpanan kekayaan yang di langit dan di bumi. Mau diblokir dari atas, dari bawah, kanan, kiri, Allah maha kaya. Yang mencukupi dakwah itu Allah. Karena dakwah ini milik Allah. Kenapa takut? Cuman gertakan sambel, ya, tidak menakutkan. Jadi orang mukmin yang muwahid memiliki tauhid, tidak merasa khawatir dengan apa yang diucapkan oleh mereka. Entah mereka cuma bicara, ya. Dan itu ketika mereka mendapatkan musibah secara syariah, ternyata mereka mengatakan, kami tidak berbuat ini kecuali kebaikan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Kalau dinasihati, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini, apa jawaban mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Kami sedang berbuat kebaikan. Munafik. Diingatkan oleh Allah, lisan-lisan munafik ini ketika mereka berbuat kerusakan atas nama agama lagi. Ya? Berbuat maksiat tapi dilabeli agama. Ngeri. Berbuat kerusakan dianggap kemajuan. Ini mengerikan. Apa jawaban mereka? Jangan berbuat kerusakan. Jangan menebarkan kerusakan. Jawaban mereka apa? Ini kemajuan berpikir. Ini kebebasan berpikir, ya. Seolah Islam itu membatasi kebebasan. Tidak, Islam itu mengarahkan agar berpikir dengan fitrah yang lurus di atas syariat dan ajaran Islam. Sehingga kita selamat. Tapi orang munafik ini mengatakan, ini kebaikan, ini kemajuan. Na'udzubillah min dzalik. Maka dikatakan di sini, musibah syariah. Berbuat maksiat, tidak merasa berbuat dosa. Berbuat kebid'ahan. Kebid'ahan itu kata Nabi, wasyarrul umur. Sejelek-jelek urusan agama. Muhdatsatuha, perkara yang dibuat-buat dalam agama ini. Berarti kerusakan. Tapi ketika dikatakan itu kerusakan, bukan, ini kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Seharusnya orang mukmin mengucapkan sami'na wa ata'na. Wa idza fa kaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim. Ba di sini ba sababiyah. Apa maksudnya ba sababiyah? Ba yang mengandung makna sebab. Sampai dalam ayat yang lain. Baharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah muncul kerusakan di darat di laut. Naam. Bima kasabat aidinas, dengan sebab perbuatan-perbuatan tangan-tangan manusia. Demikian pula di sini ba mengandung makna ba sababiyah. Bima ma disebut isim mausul. Qaddamat silatuhu, isim silahnya, fiil silahnya. Wal aid mahdhuf, sehingga mahdhuf taqdiruhu bima qaddamat aydihim. Wa fil lughatil arabiyyah yutlaq hadha at-ta'bir bil yad wa yuraddu bihi nafsul fa'il. Dan orang Arab, Arabiyah, bahasa Arab, yutlaqu dimaknakan, dimaksudkan, kalau ingin tak mengungkapkan takbir, ungkapan bil yad, telah terjadi kerusakan di darat dan di lautan. Bima kasabat aidinas, dengan sebab tangan-tangan manusia. Apa yang dimaksud tangan? Yang dimaksud tangan berarti adalah kembalinya kepada nafsul fa'il, si pelaku itu sendiri. Walaupun bukan tangannya yang berbuat, seluruh jasadnya yang berbuat. Tetapi orang Arab mengistilahkan bima qaddamat aydihim, bima kasabat aydihim. Walaupun kalau kita berbuat kesalahan, nendang orang lain. Kan dalam ayat kan dengan perbuatan tangan. Ini kan bukan tangan, pakai kaki. Sama. Atau dengan lisan, mencela Allah, mencela Rasul, mencela sahabat. Ini kan bukan pakai tangan, pakai mulut. Sama. Karena yang dimaksud tangan dalam bahasa Arab di sini perbuatan si pelaku. Kadang berbuat dengan lisan, kadang berbuat dengan kakinya. Barakallahu fikum. Itu yang dimaksud dengan makna aidi. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.